Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian At-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah Al-Ajurumiyah. Fasl al-huruf al-musyabbahatu bilaisa. Huruf-huruf yang menyerupai laisa. Ini laisa termasuk saudara dari kana wa akhwatuha, yang merafakkan isim dan menasabkan khobar. Laisa termasuk fi'il naqis. Di sana ada beberapa huruf yang serupa dengan laisa dalam hal makna dan amal. Bedanya laisa fi'il, dan ini adalah huruf. Kesamaannya maknanya sama, nafi, maknanya tidak begitu ya. Dan amalnya sama, merafakkan isim, menasabkan khobar. Nah, bedanya lagi laisa beramal tanpa syarat, sedangkan huruf-huruf yang menyerupai laisa beramal dengan persyaratan. Barakofikum. Nah, kita kaji tentang al-huruf al-musyabbah bilaisa. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ambal huruf al-musabbahatu bilaisa fa arba'atun, ma, wala, wa in, walata. Adapun huruf-huruf yang menyerupai laisa ada empat: ma, la, in, dan lata. Fa'amma ma fata'malu amala laisa indal hijaziyin. Adapun ma, beramal seperti laisa menurut orang-orang Hijaz. Bisyarti alla taqtarina bi'an wa alla yaqtarina khobaruha bi'illah wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa la ma'mulu khabariha ala ismiha illa idza kana al ma'mulu dharfan aw jaran wa majhuran, dengan syarat tidak diiringi dengan in. Ini yang betul, bukan an, tapi in. Allah taqtarina bi'in. Dan khobarnya tidak diiringi dengan illah. Khobar tidak mendahului isimnya. Ma'mul khobar tidak mendahului isimnya, kecuali jika ma'mulnya berupa dharf atau jar majrur. fal mustawfiyatu lisyurut nahwu ma zaidun dhahiba wa qaulihi ma hadza basha'a ma hunna ummahatihim. Contoh yang memenuhi semua persyaratan, ma zaidun dhahiban, zaidun isimnya ma, dhahiban khobarnya. Ma hada basharan, hada isimnya ma, basharan khobarnya. Ma hunna ummahatihim, hunna isimnya ma, ummahatihim khobarnya. Fa inik taranat bi'in batola amaluha nahu ma in zaidun qaim. Jika diiringi dengan in, maka amalnya batal. Contoh ma in zaidun qaim, zaidun mubtada qaim khobar, ma tidak beramal seperti laisa. Wa kada iniktarona khobar wa bi'illah. Demikian pula kalau khobarnya diiringi dengan illah, maka in maka ma tidak beramal. Nahwa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad mubtada rasulun khobar, ma tidak beramal karena khobarnya diiringi dengan illah. Wa kada in taqaddama khabaruha ala ismiha nahuma qaimun zaidun. Demikian pula jika khabarnya mendahului isimnya, maka tidak beramal. Contoh qaimun khabar, zaidun mubtada. Au taqaddama ma'mul khabar, atau ma'mul khabar mendahului isimnya, maka ma tidak beramal. Nahu ma ta'amaka zaidun akilun, ta'amaka maf'ul bih, namanya ma'mulul khobar karena amilnya ialah khobar, yaitu akilun. Zaidun mubtada, akilun khobar, ta'amaka maf'ul bih, ma'mul, amilnya ialah akidun khobar, maka disebut ma'mulul khobar karena mendahului isimnya, maka ma tidak beramal. Fa'inkana dorfan nahuma indaka zaitun jalisan au jaran wa majruran nahuma fiddari zaitun jalisan lam yabtul amaluha. Tapi kalau ma'mulnya itu berupa dorof seperti ma'indaka zaidun jalisan, atau berupa jar majrur seperti ma'fidari zaidun jalisan, maka amalnya ma tidak batal. Zaidun isimnya ma, jalisan khobar. Wa banu tamimin la ya'malunaha wa inistawfatis syurut al-madkurah. Bani Tamim menganggap ma tidak beramal seperti laisa, sekalipun semua syarat yang disebutkan terpenuhi, maka tidak beramal. Wa ammala fa ta'malu amal laisa aydan indal hijazin faqad bisyarat al-mutaqaddimah fi ma. Adapun la, maka bisa beramal seperti laisa menurut alina hujah saja, dengan syarat-syarat yang telah lewat pada ma. Watazidu bisyartin akhar, ditambah dengan syarat yang lain. Wahuwa ayyakuna smuha wa khabaruha nakiratain, itu syarat yang menjadi tambahannya ialah isim dan khobarnya sama-sama nakirah. Nahu la rajulun afdala minka wa aktharu amaliha fi syi'ri. Nah, contohnya la rajulun afdala minka. Rajul isimnya la, afdala khobarnya. Wa aktharu amaliha fi syi'ri, kebanyakan amalnya dalam syair. Wa amma in annafiyah fatakmalu amala laisa fi lughati ahlil adiyah bisyurat al-madkura fima sawa'un kana ismuha ma'rifatan au nakiratan. Adapun innafiyah, maka bisa beramal seperti amalnya laisa menurut bahasa penduduk wilayah al-adiyah dengan syarat-syarat yang disebut pada ma. Hanya saja isim dan isimnya na'am boleh ma'rifat, boleh nakirah. Nahu in zaidun qa'iman. Wa sumi'a min kalamihim, didengar dari ucapan orang-orang ahlul adiyah, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Ahadun isimnya, in khairan khabarnya. Wa ammalata fatakmalu amala laisa bisyarti ayyakuna smuha wa khabaruha bilafdil hin. Adapun lata, maka beramal seperti laisa dengan syarat isim dan khabarnya menggunakan lafad hin. Bi ayyuhdafa ismuha wa khabaruha, dengan membuang isim atau khabarnya. Wal ghalibu hadful ismi, tapi yang sering membuang isimnya. Nahu fanadaw wala tahina manasin, khina manasin khabar, isimnya dibuang. Ay laisal khinu khina firar. Wa quria wala tahinu manasin, khinu dirafa, balik jadi isim, khabarnya dibuang. Ala anal khabar mahdhuf, yakni khabarnya dibuang. Ay laisa khina firarin, khinu firarin, khina lahum. Naam. Tapi pembahasan tentang al-huruf al-musyabbah bilaisa fihi masail, ada beberapa permasalahan yang harus kita pelajari. Al-mas'alatul ula, al-huruf al-musyabbah bilaisa ya hurufu naf'in ta'malu amalaha wa tu'addi ma'naha wa hiya ma la in la ta. Huruf-huruf yang menyerupai laisa adalah huruf-huruf nafi yang beramal seperti laisa dan bermakna seperti laisa, meliputi ma, la, in, dan lata. Jadi al-huruf al-musyabbah bilaisa itu adalah semuanya huruf nafi, ya. Mah nafiyah, la nafiyah, in nafiyah, la tah nafiyah. Al-mas'alatu al-thaniyah, wajhu musyabahatiha bilaisa min haythu an-naf'yu wal-jumudu wa-tukhulu al-jumal al-ismiyah. Bentuk kemiripan huruf-huruf tadi dengan laisa, yakni sama-sama mengandung arti nafi, kemudian sama-sama masuk pada jumlah ismiyah. Wa tazidu ma, amrin rabi, cuma menyerupai laisa. Naam, dengan tambahan penyerupaan yang keempat, wa hiya ziyadatul ba fi khabariha, yakni khabarnya ada tambahan ba zaidah, sama seperti laisa. Nahu wa mallahu bi ghafirin amma ya'malun. Allahu isimnya ma bighafirin khabarnya ada ba zaida. Faya aktsaru syibhan bilaisa min akhwatiha. Ma paling mirip dengan laisa dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Jadi di antara empat huruf tadi, ma, la, in, lata, yang paling mirip dengan laisa adalah ma. Walidzalika kanat aktsaru amalan min ghairiha. Oleh sebab itulah ma paling banyak beramal seperti laisa daripada saudaranya yang lain. Al-mas'alatu ats-tsalitsa. Yustaratu fi amali ma arba'atu syurutin. Itu enggak usah pakai lam ya, dihapus itu. Langsung aja arba'atu syurutin. Yustaratu fi amali ma arba'atu syurutin. Ma beramal seperti laisa dengan empat persyaratan. Al-awwal alla taqtarina bi'in. Yang pertama, ma tidak diiringi oleh in. Atsani alla yaqtarina khabaruha bi'illah. Khabarnya tidak boleh diiringi oleh illah. Atsalis alla idza qaddama khabaruha ala ismiha. Yang keempat, khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ar-rabi alla yataqaddama ma'mulul khabar ala ismiha. Khabar ma'mul khabar tidak boleh mendahului isimnya. Illa idza kana al-ma'mul dharfan aw jaran wa majruran. Kecuali kalau ma'mulnya berupa dharf atau jar majrur. Nahwu ma zaidun dhahiban. Zaidun isimnya ma dhahiban khabarnya. Wa qawlihi ta'ala ma hadza basharan. Hadza isimnya ma basharan khabarnya. Ma hunna ummahatihim, hunna isimnya ma ummahatihim khabarnya. Naam. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Innama la ta'malu hadzal amal illa fi lughati ahli al-Hijazi. Walidzalika tusamma bil Hijaziyah. Wa amma banu Tamim fa yuhmilunaha mutlaqan. Walidzalika tusamma bittamimiyah al-muhmalah. Ma dengan syarat-syaratnya tadi bisa beramal seperti laisa hanya pada bahasa al-Hijaz. Oleh sebab itulah ma yang beramal seperti laisa disebut ma al-Hijaziyah. Adapun Bani Tamim, mereka menganggap ma tidak beramal seperti laisa secara mutlak. Oleh sebab itulah di kalangan Bani Tamim ma tadi disebut ma tamimiyah al-muhmalah. Nah, jadi antara Ahlul Hijaz dan Bani Tamim ini memang beda bahasa dan dialeknya ya. Di antara dua kabilah ini yang paling fasih ialah bahasa Ahlul Hijaz. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka ya. Dalam masalah ma, Ahlul Hijaz berpendapat bisa beramal seperti laisa dengan empat syarat yang disebutkan tadi, sehingga mereka memberi nama dengan Ma'al Hijaziyah. Adapun Bani Tamim mengatakan ma tadi enggak beramal seperti laisa secara mutlak, walaupun empat syaratnya terpenuhi semua enggak peduli, ma enggak boleh beramal seperti laisa, enggak ada huruf yang beramal seperti laisa itu, enggak ada menurut Bani Tamim. Sehingga ma mereka namakan dengan ma at-tamimiyah al-muhmalah. Muhmalah itu enggak beramal ya. Ma punya Bani Tamim yang tidak beramal ya. Naam. Baik. Al-mas'alatu al-khamisah. Ta'malullah hadal amal qalilan bisyuruti al-mutaqaddimati fima. Untuklah bisa beramal seperti Laisa, hanya saja sedikit ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan pada ma. Itu tidak boleh diiringi dengan in, khobarnya tidak boleh diiringi oleh illah, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya, ma'mul khobar tidak boleh mendahului isimnya kecuali jika berbentuk dharaf atau jar majrur. Wa yazidu bi syartin akhar, dan ditambah dengan satu syarat yang lain, wa huwa ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya harus sama-sama nakirah. Jadi la bisa beramal seperti laisa dengan empat syarat ditambah satu syarat, berarti lima syarat ya. Isim dan khabarnya sama-sama nakirah. Nahwa la rajul, ya la rajulun afdhala minka. Rajulun isimnya la, afdhala khabarnya. Naam. Al-mas'alatu as-sadisa, ta'malula amala laisa indal hijazijina faqad. La beramal seperti laisa menurut ahli nahwu Hijaz saja. Nah, Bani Tamim enggak mengamalkan. Jangankan la, ma saja yang lebih banyak tampil dalam kalam Arab, yang syarat-syaratnya dijadikan rujukan bagi saudaranya yang lain, Bani Tamim tidak menganggapnya beramal seperti lain, apalagi la. Ya, nah, yang cuma ikut-ikutan ma, ya, justru tak bakal dianggap lagi. Yang menganggapnya cuma alul hijaz. Wa aktsaru amaliha fi syi'r, kebanyakanlah beramal seperti Laisa dalam syair-syair. Itulah sebabnya dibilang beramal seperti Laisa qalil, ya, jarang. Karena sering tampilnya di syair-syair, nadzam-nadzam. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'ah, in an-nafiyah ta'malu amal laisa fi lughatil aliyah bisyurut al-mutaqaddimah fi ma sawa'un kana semua ma'rifatan aw nakiratan. In nafiyah, beramal seperti laisa menurut bahasa orang-orang aliyah dengan memenuhi semua syarat yang ada pada ma, baik isimnya ma'rifat maupun nakirah. Jadi in beramal seperti laisa dengan empat syarat ya, tidak boleh diiringi dengan in, tidak boleh diiringi dengan khobarnya, tidak boleh diiringi dengan illah, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya, ma'mul khobar tidak boleh mendahului isimnya. Naam, isim dan khobarnya boleh ya, ma'rifat boleh pula nakirah. Nahu in zaid, naam in zaidun qaiman. Ini salah tulis ya, yang betul in zaidun qaiman. Zaidun isimnya, in qaiman khabarnya. Wa sumi'a min kalamihim, didengar dari perkataan mereka yaitu alul aliyah, in ahadun khairan min ahad illa bil afiyah. Ahadun isimnya in, khairan khabarnya in. Al-aliyah ya ma fauqa najdin ila arbitihama wa ila ma war'a makkah wa ma walaha. Penduduk aliyah ialah penduduk yang ada di dataran tinggi Najd sampai ke daerah Tihama, sampai ke belakang wilayah Makkah dan sekitarnya, namanya ahlul aliyah. Baik. Al-mas'alatu ats-tsamina, ta'malu lata amala laisa bisyartain. Lata beramal seperti laisa dengan dua syarat. Al-awwal ayyakuna ismuha wa khabaruha min asma'iz zaman kahin wa sa'ah wa nahwihima bihaitsu yakuna bilafzi wahid. Isim dan khabarnya Lata beramal seperti laisa dengan dua syarat. Yang pertama, isim dan khabarnya berbentuk isim zaman seperti hina dan sa'ah atau semisalnya. Artinya baik isim dan khabarnya lafadznya sama, sama-sama hin, sama-sama sa'ah, ya. Asani ayyakuna ahaduhuma mahdhufan wal ghalibu hadful ismi. Salah satu dari isim dan khabarnya harus dibuang, enggak bisa kumpul bareng. Salah satunya harus dibuang. Kebanyakan isim yang dibuang. Nahu fanadau wala tahina manasin. La tahina manasin. Hina dinasab berarti khabar. Isimnya dibuang. Ala anna ismul mahdhuf ay la talhinu hina manas. Wa qara'a Isa ibnu Umar. Isa ibnu Umar membaca wala tahinu manasin. Hinu di rafa' berarti jadi isimnya lata. Berarti khobarnya dibuang. Al-anal khobar makhduf. Wahya kiraton syahadah. Bacaan yang ganjil, bacaan yang muktabar, yang merupakan bacaan jumhur ahlul kira'ah. Dibaca nasab wala tahina manasin. Al-mas'alatu at-tasiyah lata asluhah la thumma zidat ta'athaniyah lil-mubalaghah. Jadi lata itu asalnya ialah la ditambah dengan ta'ta'nis lil-mubalaghah, sehingga maknanya sama dengan la. La tidak, lata juga tidak. Bagaimana kabar Bani Tamim? Tabah tidak noleh lagi, ya. Lata enggak dianggap beramal seperti laisal. Intinya itu Bani Tamim tidak mengakui adanya huruf yang beramal seperti laisal, ya. Nah, memenuhi syarat atau tidak bagi Bani Tamim, tidak ada huruf yang beramal seperti laisal. Yang ada cuma huruf nafi saja. Al-mas'alatu al-asirah. I'lam an-nasibawai nasso ala ala anna lata, ya, pakai anna. Habis huruf cer mesti anna, ya. Ala anna lata. Ini hamzanya diganti ke atas, ya. La ta'malu illa filatil hin. Ketahuilah si bawai menetapkan bahwasanya lata tidak boleh beramal kecuali dengan menggunakan lafad hin. Lafad yang lain yang menunjukkan arti isim zaman enggak boleh, harus hin. Wa qala Ibnu Syam la ta'malu illa bil hin bi kathrah wa fis sa'ati wal awan bi killah wa hadha was sahih wallahu a'lam. Ibnu Syam berkata, lata tidaklah beramal kecuali dengan menggunakan lafaz hin. Itu kebanyakan. Tapi bisa beramal pada lafaz sa'ah atau al-awan. Artinya sama, waktu. Tapi cuma sedikit. Inilah pendapat yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi untuk lata, isim dan khobarnya harus dengan lafad hin, ya, menurut sifawai. Menurut yang lain boleh hin, boleh isim-isim zaman yang artinya waktu, sa'ah atau awan. Nah, dan itu adalah pendapat yang benar, pilihan Ibnu Syam rahimahullah. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-huruf al-musabbaha bilaisa. Apa makna jumud? Jamid, jamid ya. Laisa itu termasuk fi'il jamid. Jadi laisa itu maknanya nafi, terus dia adalah termasuk fi'il jamid, kemudian masuk pada jumlah ismiyah. Nah. Barakah fikum. Jumud maknanya apa ini? Jamid. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang af'al muqarabah atau qada wa akhwatuha. Jazakum khair atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Banyak-banyak merajah ya. Insyaallah Kamis kita imtihan ya. Materinya mubtada, khobar dan qada wa akhwatuha. Nah, semoga Allah Ta'ala memberi barokah ilmu kita semuanya. Amin. Alamin. Subhanakallah. Wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.